Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali membaca kitab Akhlaqul Ulama karya Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Pada bab yang terakhir kita sebutkan sifatuhu idza urifa bil ilmi, sifat atau karakter seorang ulama apabila mereka telah dikenal memiliki ilmu. Mereka memiliki majlis, mereka memiliki jamaah, mereka ditanya dan mereka mengajar. Qala rahimahullahu ta'ala, fa'amma akhlaquhum ma'a majalisihi fasaburun ala man kana dhihnuhu bati'an an 'anil fahmi hatta yafhama anhu. Adapun akhlak mereka para ulama bersama hadirin majelisnya, mereka bersikap penyabar, terutama terhadap sebagian mereka yang memiliki pemahaman yang lebih di bawah, terus sampai mereka memahaminya. Saburun ala jafa'i man jahula alaihi hatta yaruddahu bihilmin, menyikapi dengan penuh kesabaran atas kekasaran dan kejahilan sebagian mereka. Naam, para muridnya, para jamaahnya, para pengikutnya, sampai ia mampu membimbingnya dengan cara yang bijaksana. Yu'addibu julasa'ahu bi ahsani ma yakunu minal adabi, mengajarkan tata krama, adab para hadirin majelisnya dengan sebaik-baik cara mengajarkan adab. La yada'uhum yakhuduna fi ma la ya'nihim, tak membiarkan mereka berlarut-larut dalam perkara yang tidak memberi manfaat pada diri mereka. Berusaha membimbing, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan mereka. Naam. Tentunya ini semua dibatas fattaqullah mastata'tum. Orang memiliki ilmu juga memiliki kemampuan. Ada kalanya mereka juga tidak memiliki hidayah atau kurang mendapatkan hidayah, sehingga ketika mereka melakukan kesalahan itu tentunya hal yang kurang baik. Yang dituntut adalah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik, bimbingan yang terbaik, tidak membiarkan orang-orang yang di sekitarnya larut dalam perkara-perkara yang tidak memberi manfaat. Wa ya'muruhum bil insati ma'al istima'i ila ma yamtiqu bihi minal ilmi, memerintahkan mereka untuk bisa diam dan menyimak apa yang ia sampaikan dari pelajaran ilmu. Dari ilmu. Fa in tahaqqa ahaduhum ila khuluqin la yahsunu bi ahli al-ilmi lam yajbahu fi wajhi ala jihati tabkiti lahu. Dan apabila ngeyel sebagian mereka sehingga melakukan perbuatan yang tak sepantasnya seorang yang memiliki ilmu melakukan hal tersebut, menegurnya tanpa harus mempermalukan dan membuatnya menangis. Walakin yaqul, bisa ia mengatakan, La yahsunu bi ahli ilmi wal adabi kadza wa kadza. Tak sepantasnya engkau, saudaraku, yang telah memiliki ilmu, adab, untuk melakukan perbuatan seperti ini. Wa yambagi li ahli ilmi an yatajafu kadza wa kadza. Sepantasnya lah kita itu orang yang sudah belajar ilmu meninggalkan perbuatan seperti ini dan seperti ini. Berusaha menyampaikan yang baik dengan cara yang baik, tidak mempermalukan dia, tidak pula membuatnya bersedih. Fayakunul fa'ilul khuluqi la yahsunu qad alima annahul muradu bihadha. Maka dengan demikian, teguran yang ringan itu diharapkan. Orang yang melakukan akhlak tak terpuji, dia menyadari bahwasanya yang dimaksud dari teguran itu adalah dirinya. Berarti tersinggung dong Ustaz. Lah iya, umpamanya nasihati itu kan tujuannya supaya dia kena. Ya. Lah kalau dinasihati satu, enggak nyadar. Dua, enggak nyadar. Tiga, enggak nyadar. Lah terus piye? Terus bagaimana? Nah, maka memang tujuannya dinasihati supaya mengena, tapi tentunya mengingat tidak dengan cara yang mempermalukan. Tidak sepantasnya seorang memiliki ilmu untuk melakukan akhlak yang demikian dan demikian. Maka sekali lagi, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wa ya ma'syarat thalabah. Nah, yang anak-anak maupun yang dewasa, untuk memperhatikan satu sisi ini. Hal ini lebih kita menekankan, barakallahu fikum, di tengah-tengah zaman yang penuh dengan fitnah, banyak dari kaum muslimin mereka jauh dari sunnah, ya. Sedangkan mereka yang berpegang dengan sunnah, berusaha untuk mengamalkan syariat sebaik mungkin, musuhnya itu banyak, mulai dari orang kafir dengan seluruh warnanya. Umat Islam itu sedikit dibandingkan seluruh orang kafir dengan seluruh agama mereka. Umat Islam itu kecil. Naam. Sedikit. Di tengah-tengah umat Islam yang mengenal sunnah dan mengamalkan itu sangat sedikit. Mayoritasnya menganggap Islam itu ya janganlah berlebihan, yang biasa-biasa saja. Naam. Wal'iyadzubillah, sebagian mereka sampai mengatakan perkataan-perkataan yang kotor, yang kalau jadi agama Islam itu ya jangan ke Arab-Araban, apalagi mengadopsi budaya Arab. Kita Islam itu ya Islam sajalah, enggak usah memaksa-maksakan budaya Arab dibawa ke Indonesia. Pakai jubah, itu kan budaya Arab, pakai jenggot. Naam. Yang biasa-biasa aja, kita di Indonesia ya gaya orang Indonesia. Secara sengaja atau tidak, perkataan tersebut telah mencela agama Islam. Kenapa? Karena saking jauhnya dari agama, mereka tak mengerti kalau ucapan itu menyakiti Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa syariat. Dan itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengesampingkan, mengecilkan, merendahkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Arabi. Ya mau enggak mau, memang Al-Qur'an diturunkan di tengah orang Arab, pakai bahasa Arab, yang bawa juga seorang Arab. Nah, kalau yang bawa mohon maaf misalkan orang Jawa, ya lain lagi bahasanya kan. Tapi Allah kan mengatakan Nabi kalian itu seorang Arab. Naam, Arabiyun mubin, nyata Arabnya. Sehingga, dan itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab dengan tujuan supaya kalian itu bisa memahaminya. Sehingga mau enggak mau keistimewaan yang mereka miliki enggak boleh kita rendahkan hanya karena rasa enggak suka kepada orang Arab, akhirnya merendahkan agama Islam. Maka ini perkataan ataukah ucapan yang tak sepantasnya. Maka barakallahu fikum, orang yang mengamalkan sunnah mereka terus disorot, apakah itu dari orang-orang kafir ataukah orang yang tidak cinta kepada sunnah, umat Islam. Tapi mereka menganggap orang yang mengamalkan sunnah itu membawa budaya Arab. Dan itu adalah pemahaman yang salah, karena syariat Islam itu bukan syariatnya orang Arab. Syariat Islam syariatnya Allah, yang diajarkan Nabi Muhammad SAW bukan dari warisannya orang Arab, tapi wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Naam. Maka mereka mencari kesalahan orang yang mengamalkan sunnah dari sudut ini, akidah, manhaj. Enggak dapat. Kenapa? Karena akidahnya selalu mengembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah. Dalam permasalahan fikih susah banget dicari, semuanya menggunakan dalil-dalil. Dalam permasalahan tauhid, manhaj, susah sekali dicari. Kenapa? Karena prinsip mereka mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi, berbicara dengan apa yang Nabi SAW berbicara dengannya dalam masalah agama. Sehingga kalau mau dikatakan salah, mau gak mau mereka akan mengatakan agama ini yang salah. Akan tetapi mereka bukan berhenti begitu saja, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kerap kali yang dijadikan itu adalah akhlaknya. Ya. Itu nah. Celananya congklang, jenggotnya panjang, tapi kalau sama tetangga negur tidak. Ih, sombongnya. Sering ya begitu. Nah. Dianggap eksklusif, tidak memasyarakat, kurang bersosialisasi dengan lingkungan. Hal ini semua ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah terlebih akan diperburuk ketika dia udah bicara, oh yang benar itu begini. Artinya dia menyampaikan ilmu, serta-merta orang membanting dia, menjatuhkan dia. Lah wong kamu aja kayak gitu loh. Iya kan? Menyeru kepada yang baik, tapi engkau menghiasi dirimu dengan perkara yang lain. Sehingga barakallahu fikum, di tengah-tengah na'am zaman sekarang ini, maka sangat bermanfaat sekali pedulinya kita kepada akhlak kita. Berusaha mawas diri, memperhatikan tindak tanduk kita, ucapan kita, terutama ketika kita keluar dari rumah kita, keluar dari lingkungan kita. Kenapa? Karena orang menganggap itu perkara yang sangat aib. Orang di sana yang gak pernah mengamalkan sunnah, melakukan hal itu sudah dianggap biasa. Tapi tidak untuk yang mengamalkan sunnah. Dicela, tak ada jalan untuk kembali. Seolah-olah seperti itu. Sampai sekalipun minta maaf, hampir-hampir tidak diterima. Ya saking dianggapnya itu gak wajar oleh mereka. Padahal kalau orang lain yang mengamalkan, ya sudah gak apa-apa. Gampang. Itulah fitnah, ujian kita. Maka barakallahu fikum, selagi kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengetahui yang baik, itu baik. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepadanya untuk dimudahkan mengamalkan, dengan mengetahui yang baik untuk diamalkan sebagai kebaikan. Dan berdoa kepada Allah ketika kita mengetahui perkara yang buruk, untuk bisa mengamalkan dengan meninggalkan. Nah, merealisasikan dengan meninggalkan itu sebagai perkara yang buruk. Nah, satu kita melaksanakan, merealisasikan. Dua kita merealisasikan. Tiga, tak terasa kita telah menghiasi dalam beberapa karakter diri kita dengan karakternya para ulama. Yang demikian diharapkan Allah memberkahi waktu kita, umur kita, tempat kita, rezeki kita, dan seluruh orang-orang yang di sekitar kita dengan penuh kebaikan. Kembalinya ke apa tadi? Berusaha melakukan akhlak yang baik, baik itu untuk diri sendiri, terlebih ketika seorang bersikap kepada orang lain. Naam. Nas'alullah lana walakumul afiyah wassalamah. Naam. Fayakunul fa'ilu li khuluqin la yahsunu qad alima annahu muradu minhu fayubadiru birifqin birifqihi bihi. Naam. Maka dengan teguran yang lembut, diharapkan orang lain tersebut bisa segera menyadari kesalahan dia, dan dia bersegera kembali dengan kelembutan yang telah diajukan ataukah disampaikan kepadanya. Jadi kalau orang menyampaikan kebaikan dengan cara yang baik, diharapkan hati yang baik juga menerima dengan baik. Diharapkan potensi untuk diterima itu lebih besar. Nah, ini ketika dia menyikapi orang-orang yang keliru di sekitarnya. Insallahu minhum sa'ilun amala ya'nihi raddahu anhu wa amarahu an yas'ala amma ya'ni. Apabila sebagian mereka, para murid, para jamaah, para pengikutnya, bertanya kepadanya tentang suatu pertanyaan yang ia, yang sebenarnya dia tanya itu enggak butuh. Ini sering ya, karena terobsesi dengan bisa nanya. Bahasa orang sekarang itu kepo gitu. Jadi dia enggak butuh ngamalin karena juga enggak begitu keterkaitan dengan perkara tersebut. Tapi yang namanya juga masa zaman penuh fitnah, enggak butuh pun orang nanya. Naam. Dia enggak butuh sebenarnya, tapi dia nanya. Maka dia berusaha untuk membimbingnya agar bertanya perkara-perkara yang dia butuhkan saja. Misalkan ini, seseorang diketahui dia naam kurang baik dalam permasalahan sholat. Sholat adalah perkara yang paling penting dalam agama kita. Bahkan sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala memanggil nabinya secara khusus untuk diberikan wahyu ke atas langit, tidak seperti pada perintah ibadah yang lainnya. Perintah yang lainnya melalui malaikat Jibril sampaikan pada beliau, diamalkan. Ini enggak, beliau Isra dan Mi'raj untuk menerima perintah wahyu sholat. Wahyu perintah untuk sholat, lima waktu yang kita diperintahkan dengannya, sangat penting. Dan bahkan Nabi SAW menyebutkan perbedaan antara kita dengan orang musyrik naam dan kafir adalah sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Meninggalkan sholat, Nabi SAW menghukuminya sebagai orang yang kafir. Hukuman yang sangat tegas dari Nabi SAW. Naam. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala perkara sholat itu dijadikan wasilah untuk mendapatkan perkara-perkara yang terpuji. Sholat yang baik, berdoa kepada Allah, maka permintaan kita akan dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah, apa yang kalian butuhkan, minta kepadanya. Dengan kalian berusaha sabar, melakukan yang baik, meninggalkan yang buruk, wassalah, dan lakukanlah sholat. Artinya apa? Amalan yang soleh, bahkan sholat secara khusus, itu bisa menyebabkan doa-doa kita terkabul. Keinginan-keinginan baik kita dimudahkan oleh Allah dan dibantu. Wasilah amal soleh secara khusus adalah sholat. Orang yang kembali, ini pentingnya sholat. Sehingga seorang muslim sepantasnya dia memperhatikan bagaimana syarat sahnya sholat itu tercapai, terwujudkan. Dia perhatikan syarat sahnya sholat, perkara toharoh, tempat yang suci, yang khusyuk, tumaknina. Dia usahakan semaksimal mungkin. Kemudian perkara-perkara rukun, perkara-perkara sunnahnya yang ada di dalam sholat. Kapan dia takbiratul ihram, kapan dia salam, mana yang rukun, mana yang wajib, dan mana yang sunnah. Dia berusaha memahami dan berusaha melaksanakannya dengan sekhusyuk mungkin. Tujuannya apa? Melaksanakan perintah Allah agar kita menjadikan sholat kita adalah hal yang terbaik yang kita lakukan. Nah, sebagian orang kurang memperhatikan. Ya, dia kurang faham bagaimana cara takbiratul ihram. Belum pernah belajar dengan baik. Ya wis lah, pernah baca buku begitu. Dulu dengerin ustaz ta'lim begitu. Tapi belajar secara sungguh-sungguh, membaca dalil, mendengarkan bimbingan, menyimak, taklim juga bagus kalau disimak. Naam. Tayyib. Dia perhatikan syarat takbiratul ihram yang benar seperti apa, rukuk yang benar seperti apa, duduk yang benar seperti apa. Maka perhatikan ma'asyiral ikhwah, perhatikan talabah barakallahu fikum. Ya. Ini perkara penting, sholat. Sholatnya masih kurang sesuai dengan sunnah. Dia mudah karena selama ini banyak saudaranya, sehingga kalau sholat bareng kurang begitu kentara, kelirunya. Tapi ketika dia sholat sendiri, ketika diperhatikan bagaimana gerakannya, nampak sebenarnya dia kurang faham. Di kondisi seperti ini dia menanyakan sesuatu di kondisi yang lain. Ustaz, untuk masalah-masalah seperti ini bagaimana hukumnya? Bagaimana kita menyikapi kasus-kasus fitnah belakangan ini? Tanya yang jauh. Tak memiliki harta, dia bertanya. Sholat belum paham, tak memiliki harta. Ustaz, yang disyariatkan dalam perkara umroh dan haji serta ibadah yang ini, yang itu, tanya yang jauh. Belum punya anak, tanya. Ustaz, kalau punya anak bagaimana kita melakukan yang perkara yang ini, perkara itu? Naam, artinya apa? Di kondisi dia, pada dasarnya ada perkara yang wajib yang sekarang harus dia amalkan. Ia belum menguasainya dengan baik, tapi dia bertanya pada sesuatu di luar kebutuhannya. Ya, kalaupun dia bertanya sekarang, dia tidak mengamalkannya sekarang karena belum ada kebutuhan. Bagaimana dia haji? Menanyakan tentang haji, dia tak punya harta, tinggalnya di Indonesia. Nah, tayyib, mau berkurban, tanya tentang begini begitu, tidak untuk diamalkan. Di antara mereka ada yang bertanya itu takallufan, ta'annutan, tanattu'an, melampaui batas kebutuhan, berlebih-lebihan. Maka takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, halakal mutanattu'un, akan binasa orang yang tanattu', berlebihan. Dia enggak butuh dia tanyakan. Naam. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum fasukum. Allah mengingatkan kita, jangan kalian bertanya, kalau dijawab itu akan menjadi keadaan kalian makin buruk. Tanya apa? Apa saja yang kita enggak butuh, nanya. Karena pertama, setelah kita punya ilmu harus mengamalkan. Itu yang paling dekat. Nah, karena kita sebenarnya enggak mampu, enggak butuh, tanya yang enggak diamalkan. Wal iyadzubillah, kalau ternyata di sini ada yang lain, tujuannya sebenarnya untuk nyinggung yang di sebelahnya. Yang salah itu sebenarnya di sebelahnya, bukan dia. Nah, tapi kalau nasihati langsung, kata dia terlalu kasar, dia nanya. Mungkin akan dibutuhkan, tapi lihat kebutuhan kita sendiri. Jangan berlebihan dengan orang yang di sekitar kita, kemudian kita berlebihan dalam bertanya dan melakukan sesuatu yang kurang kita butuhkan. Maka seorang alim, seorang yang paham tentang masalah ini, memiliki ilmu, dia menanyakan, sebaiknya akhi, gimana kalau kita rubah pertanyaannya tentang masalah sholat? Bagaimana duduk yang benar, duduk iftirosh itu? Bagaimana duduk yang benar kalau kita duduk tasyahud akhir, duduk tawaruk, sholatnya 4 rokaat, duduknya duduk terakhir? Duduknya disebut dengan duduk tawaruk. Gak ada yang kakinya saling bertimpaan. Gak ada yang kakinya diselonjorin ke belakang. Karena itu tidak disebut dengan tawaruk. Naam. Dia duduk di atas wariknya dua-duanya. Apa? Bagian belakangnya. Kakinya diselonjorin ke belakang. Maka kesungguhan kita dalam mengamalkan sunnah dan perkara-perkara yang menyebabkan sahnya kita sholat, itu bagian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan kepada kita, salat kita akan sempurna dan kesungguhan kita akan mendatangkan kebaikan. Bukankah Allah yang mengatakan hal jazaul ihsani ilal ihsan? Bukankah orang yang berbuat kebaikan itu akan mendapatkan kebaikan lagi? Dan Allah pula yang mengatakan waladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, orang yang sungguh-sungguh dalam mengamalkan agama kami, salat jelas fi sabilillah fillah, yang sungguh-sungguh akan mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa ternyata salat kita akan menghantarkan kita pada perkara yang baik yang banyak sekali. Maka dalam setiap amalan di mana perkara tersebut kita mengetahui hukumnya, hendaklah kita mengamalkan dengan sungguh-sungguh. Bertanyalah pada perkara yang kita membutuhkan, jauhi berlebihan bertanya, karena kebanyakan yang pertanyaan yang tidak kita butuhkan akan membinasakan kita. Waspadalah terhadap nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanattiun, dan Allah mengingatkan la tasalu an asya'in tubdalakum tasukum. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah wa salamah. Wa idza alima annahum, kita lanjutkan, wa idza alima annahum fuqara'un atau fuqara'u ila ilmin qad aghfaluhu anhu abadahu ilaihim. Dia tanya perkara yang enggak butuhkan, arahkan pada yang dia membutuhkan. Kalau dia mengetahui ternyata orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sangat butuh terhadap perkara ilmu tertentu, ya, yang dia sebenarnya pada saat itu sedang lupa. karena kedekatan sehingga terbangun hubungan yang baik. Dia mengetahui, naam, mohon maaf, dia kurang perhatian sama anaknya, sehingga di sela-sela pekerjaannya yang banyak, anaknya kurang terurus. Ya, padahal kerja tujuannya katanya untuk membahagiakan anak istri. Tapi karena ketidakmampuan dia, kelalaian dia, tidak mampu dia untuk menjalani yang lebih baik, sehingga anaknya kurang terperhatikan belajarnya, agamanya, ibadahnya. Maka dia berusaha untuk menunjukkannya dengan cara yang baik. Afwan akhi, nampaknya yang lebih baik dalam masalah ini seperti ini untuk anak kita. Cobalah kita buatkan kesempatan yang menemanilah taklim, menemanilah wudu, menemani dia sholat. Terkadang perkara yang demikian dianggap wah udah biasa. Tapi coba kalau kita lihat, kapan kita sempat menemani anak kita wudu, menemani mereka sholat, melihat apa yang mereka baca dalam sholat. Naam, kan sudah ada yang ngajar ustadznya. Ustadznya pelajarannya seminggu sekali untuk pelajaran fikih selama 1 tahun. Naam, itu diingatnya pas semester biasanya. Kalau hari-hari banyak pelajaran yang harus disampaikan. Perhatian tetap orang tua tidak ada yang bisa menggantikan. Orang tua tetap tidak ada yang bisa menggantikan. Maka seorang yang mengetahui hal demikian berusaha membimbing. Seorang alim berusaha membimbing menunjukkan yang terbaik. Wa a'lamahum syiddata faqrihim ilai, dan menjelaskan kepadanya, mengajarkan kepadanya engkau sangat membutuhkan hal demikian agar mendapatkan kebahagiaan dia. La ya'nafu sa'ila bitawbih al-qabihi fayuhjilahu. Jangan ia berlaku kasar pada orang yang bertanya dengan merendahkan dia, mempermalukan dia sehingga dia menjadi orang yang malu dengannya. Wala yusjiruhu naam fayadha'a min qadrihi. Jangan pula dia mencelanya sehingga dia jatuh kehormatannya. 1 kesalahan, 2 kesalahan, mungkin hal yang wajar, sabarkanlah diri kita. Naam. Walakin yabsutuhu fil mas'alah, akan tetapi dia berusaha untuk bersikap basit, bersikap lapang menghadapi masalah-masalah tersebut. Orang yang tanya kurang baik, ya, bersikap kasar padanya, naam, melakukan perbuatan yang tak sepantasnya, dia berusaha berlapang dada melihat orang-orang tersebut dengan membimbingnya dengan baik. Liyujubirahu fiha, agar dia bisa menjadi orang yang menutupi aib itu. Jadi bukan malah dijatuhkan, bukan malah dihindarkan, dipermalukan. Berusaha untuk ditutupi aib itu agar dia kembali kepada yang lebih baik. Qad alima bi ghaibihi amma ya'ni. Sehingga diharapkan kalau yang menasihati itu pergi, si alim pergi, tanpa ada dia, dia tahu kalau dirinya lah yang salah tadi. Sehingga dia memperbaiki tanpa ada rasa malu pada dirinya karena telah dipermalukan. Naam, tidak terjatuh dalam perkara yang demikian. Wa yahustuhu ala talabi ilmil wajibati min ilmi ada'i faraidihi wajtina bimaharimi. Dia berusaha sabar menganjurkan para penuntut ilmu, naam, atau para hadirin untuk mempelajari ilmu yang wajib dia mengamalkannya, ya, dan meninggalkan perkara yang haram. Perkara yang wajib kita tidak ada di dalam masjid. Ketika kita bersama istri kita, di sana ada fardunya, ada perkara yang mustahabnya, ada yang perkara haramnya, ada yang makruhnya, ada yang mubah. Lebih kedanya gimana Ustaz? Ya butuh ilmu. Kita butuh mempelajari apa kewajiban seorang suami kepada istri, kepala rumah tangga kepada keluarganya. Apa yang disunnahkan, apa yang dihukumi boleh, apa yang itu terkategorikan makruh dan bahkan haram. Naam. Maka dianjurkan semuanya untuk mempelajari perkara-perkara fardu yang terkait dia harus mengamalkannya sekarang. Yang mengamalkan sekarang, ya lihat status kita sekarang apa? Kita sebagai kepala rumah tangga, ya harus memahami mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang naam sunnah. Kenapa? Supaya kita bisa mengamalkan. Kita sebagai seorang pedagang, bahkan Umar bin Khattab mengatakan, la yadkhulu aswaqana ila al-fuqaha. tak boleh masuk pasar kami kecuali ahli fikih. Habis kita, belum pernah belajar fikih, kata Umar gak boleh masuk pasar. Kenapa? Banyak dosa terjadi karena orang gak paham agama. Nah, karena hukum jual beli di pasar itu semuanya adanya jual beli di pasar itu. Ya, kalau lepas dari jual beli yang sah, maka yang terjadi adalah kedzaliman, menipu, mengambil hak orang lain, mendzalimi. Dan jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Kita berjual beli, faham hukum jual beli. Riba terutama, jangan sampai itu menipu dan menjatuhkan kita, waliyadzubillah. Yuqbilu 'ala man ya'lam annahu muhtajun ila ilmin ma ilmi ma yas'aluhu wa yatruku man ya'lam annahu yuridul jadal wal mira. Dia seorang alim berusaha menyimak, memperhatikan orang yang diketahui tanyanya itu karena dia memang butuh untuk diberikan ilmu. Beda ya orang itu dari cara bicara, keadaannya, sikapnya dia saat bertanya. Nah, terkadang diketahui. Terlebih suatu permasalahan sudah terjadi, kelihatan betul apa motifnya terkadang. Nah, maka apabila seorang memiliki pengetahuan tentang orang yang bertanya itu, seorang alim mengetahui orang yang bertanya itu memang diketahui dia butuh ilmu tentang perkara tersebut, maka dia fokus jawab dengan baik untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, dan meninggalkan orang-orang yang ia diketahui tanyanya itu cuman untuk debat saja. Diketahui, ya diketahui, dari satu pertanyaan pindah ke pertanyaan yang lain, ke yang lain, dikejar yang ini, pindah ke sini. Naam. Wa yuqribu alaihi wa yuqribu alaihi ma yakhafuna bu'dahu bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dan berusaha untuk mendekatkan kepada mereka perkara-perkara yang dikhawatirkan kalau dia jauh dari perkara ini akan terjadi kemadharatan. Naam. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, memberi bimbingan dengan cara yang hikmah dan nasihat yang baik. Yaskutu anil jahili hilman wa yangsyurul hikmatan nushan. Diam dari orang yang berlaku bodoh karena kebijakan, menyebarkan kebaikan dalam rangka menasihati. Maksudnya dari kata beliau, na'am, wajadilhum, kata Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hiya ahsan, dan Allah beliau di sini mengatakan menasihati itu dengan hikmah dan mauidzatul hasanah, yaitu menyampaikan yang baik itu baik dengan memperhatikan siapa yang diajak bicara. Menyampaikan yang baik itu baik dan lihat siapa yang diajak bicara. Ketika yang diajak bicara itu memang diketahui orang yang butuh ilmu, terangkan dengan cara yang baik. Dia menyimak dan diharapkan bisa mengamalkan. Tapi kalau yang disampaikan perkara yang baik udah disampaikan kelihatan dia ngeyel, maka perkara yang terbaik hikmah yaskutu anhu, kata beliau, diem. Ya, diem itu lebih baik. Maka kata beliau, bersikap diam terhadap orang yang bodoh, bersikap jahil pada dirinya, ya, berlaku dengan tindak kebodohan itu karena kebijakan. Ya memang itu yang terbaik, kalau dieyelin terus gak ada habisnya. Ya. Dan dia menyampaikan itu karena pengen menyampaikan nasihat. Kenapa dia sampaikan? Ya dia berusaha menyampaikan nasihat. Fahadihi akhlaquhu li ahli majlisihi wa masyakala hadihil akhlaqa. Maka inilah akhlak mereka para ulama terhadap orang yang ada di majlisnya. Dan yang semisal inilah akhlak-akhlak mereka. Nah, sudah azan. Cukup dulu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafaddalu, hafizakumullah.